أحمد مصطفى الخمسي ده، ومن سيئة ما يهدي إلا وما يهدي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا لا نبي بعده. الله أنت خلقتني وأنا عبدك وبك وبك ما استطعت شر ما صنعت، أتك علي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك ولا معطي ولا جد من الجد، اللهم علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا. آمين يا مجيب السائل. إن شاء الله كita akan 33 tamat dari kitab Ibu, faktor penyebab yang paling kuat. Apabila apa yang diminta dikatakan doa benar, jika dikatakan bahwa doa itu sebagai makan, minum, serta segala bentuk agar tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa. Seperti di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa. Berarti kita membutuhkan sebab untuk mengadakan suatu harapan. Itu yang paling bermanfaat dan adalah doa. Kemudian usaha. Jadi yang paling pertama, doa dan usaha itu lebih bermanfaat dan doa dan usaha. Namun tetap harus keduanya. Maka tidak ada yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Di doa. Ini doa paling bermanfaat ya. Dan para mengenal mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa, dalam melaksanakan syariat-syariatnya maupun adab-adabnya di selain Rasulullah dahulu. Contohnya memohon, menganggap doa sebagai tentara yang terhebat. Doa itu sebagai tentara yang terhebat. Sebagaimana dikatakan doa adalah senjata, maka doa juga adalah tentara yang terhebat. Beliau sahabatnya tidak mendapatkan pertolongan yang banyak. Kalian tidak mendapatkan jumlah kalian yang banyak, tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Umar kan bukan pengabulan, tapi doa dan permohonan. Ya, kalau misalnya kita berdoa sudah mencukupi. Itu pengabulan bukan, karena apa? Karena enggak mencari hasil, maksudnya enggak mentargetkan apa-apa dari hasil. Nah, dikabulkan itu pasti. Jadi Umar bin Al-Khattab mengatakan kalimat ini karena yakin bahwasanya pasti akan ada pengabulan. Pasti akan ada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sesuatu itu sudah pasti, maka tidak usah direpotkan. Ya. Dia berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Itu kata Umar. Ya, jadi kalau misalnya kita berdoa, kita harus yakin bahwasanya oh, ya, itu berarti kan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan firman Allah sebagai hadis qudsi, sesuai dengan diriku. Ya. Kalau misalnya bulan itu korin dikabul-kabulkan. Menyusunnya dalam bentuk syair. Berkata, mungkin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan engkau. Yang siapa yang untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengatakan ini kuat. Semua ulama, tidak semua yang benar-benar punya harapan itu berdoa. Enggak. Tidak semua orang Islam. Ya, kita benar ingat Allah, kita percaya misalnya. Kita benar-benar berdoa. Enggak banyak dari kita yang meminta langsung kepada Allah. Melainkan hanya sekedar berharap dan meyakini. Pernah oleh orang lain benar, itu berarti apa? Berarti sesungguhnya Allah sedang ingin mengabulkan harapan dia. Minta. Ya, jadi enggak. Orang, tapi semua orang punya harapan. Orang yang Allah beri ilham di mengangkat tangan dan berdoa kepadanya, Allah subhanahu permohonannya kepadaku jangankan bagimu, yaitu aku wa idza sa'alaka ibadi anni ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dekat adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluk. Dan juga dekat adalah, Al-Qarib adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ayat ini. Fa'inni Qarib. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat. Sehingga memang Allah tak maha tahu. Namun, zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas arsy. Dan itu tidak menafikan ya, kedekatan Allah dengan kita. Kedekatan Allah dengan kita itu tidak ternafikan dengan kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara zat di atas arsy. Ya. Dan kita tidak pun sampai kemudian menafikan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim kayak gitu. Jibu da'watan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Dikabulkan. Dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Ya. Sekarang manusia diminta-minta, tetapi Allah Subhanahu wa taala jika diminta-minta itu akan semakin suka. Ya, adanya jika kita tak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu salah mereka. Salah. Mereka meminta apapun kepada Allah, bahkan untuk barang yang remeh ya, dan jepit. Itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal yang kita inginkan dan agama Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa letak pada permohonan dan ketaatan kepadanya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa doa Allah itu terletak pada perbuatan kita ini. Apa enggak kita meminta apa enggak itu. Nah, jika Allah ridha, maka seluruh kebaikan Allah Subhanahu sebagaimana bencana dan musibah itu terjadi karena kemaksiatan murka itu kan bima kasabat aydikum, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Walik. Jika Allah ridho, ya, jadi jika Allah meridhoi dan menyukai muslim, seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menganggap semua hal itu baik. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka itulah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ya. Jadi jika ada seorang ataupun lebih-lebih kafir, maka semuanya tidak ada yang benar kafir itu. Ya. Maksudnya kafir kebaikan, maka itu istidraj. Jika orang itu mendapatkan keburukan atau musibah, maka itu adalah musibah. Ya. Jadi tidak ada yang baik kalau untuk orang kafir dan orang yang kufur nikmat. Imam Ahmad menyebutkan sebuah asar dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Aku adalah berhak di. Jika aku ridho, maka pasti aku memberkahi. Dan keberkahanku tidaklah ada batasannya. Jika aku murka, niscaya aku akan melaknat. Dan bahwa laknatku sampai keturunan yang ketujuh. Katanya, asar ini sepertinya termasuk Israiliyat. Allahu a'lam. Tapi maknanya benar. Bahwasanya jika Allah ridho, Allah akan sukunya ridho dia. Kenapa sukses? Sebagian orang sukses itu bisa jadi karena berbakti pada orang tua. Ya, dan Allah ridho dia karena ridho orang tua. Ya. Dan bisa jadi kualat amali itu karena berbuat buruk pada orang tua. Bisa jadi ya. Ya. Kemudian baik akal nas maupun pengalaman umat ini semuanya telah menunjukkan bahwa dekatkan diri kepada Rabb semesta alam, mencari ridha-Nya dan berbuat baik kepada makhluk, memohon semua kebaikan. Jadi apa di sini? Hablum minallah dan hablum minannas. Barang siapa yang hablum minannas, maka itu akan mendatangkan segala kebaikan dan keindahan. Maka dua sunnah, barang siapa yang belum berterima kasih dan tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam kan harus dibalance juga dengan hablum minannas. Baik lebih-lebih ke orang dan lain-lain. Ya, jadi Allah saja. Tapi dia hablum minannas. Ya. Maka ketahuilah tapi jadi itu mengingatkan kira penting hamba Allah. Ya benar, hamba Allah itu penting sekali. Hamba Taala menginginkan kita untuk berbuat baik kepada manusia juga, terutama orang tua dan juga terhadap anaknya. Nah, sementara kebalikan dari semua ahli waksan spis mempunyai hablu minallah, namun hablu minannasnya sangat minim, maka benar-benar akan ada banyak sekali keburukan yang akan menjangkiti ya. Seorang alim yang dekat kepada Allah dari segi ibadah, namun luar biasa dari segi akhlak atau dari segi tingkah lakunya, itu sangat mengetahui banyak sepada buruk baliknya. Seseorang yang berakhlak mulia pada masyarakat manusia, namun dia kepada Allah hak ini, maka hidupnya akan didatangkan bukan. Tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan menolak murkanya dan menghadirkan ketaatan dan besar kepada makhluk Allah. Ta'ala kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal perbuatan. Itu di ketersalasan dan akibat dengan sebab, harus ada itu. Jadi jika ada akibat pasti ada sebabnya. Begitu juga dengan atau neraka, itu pasti ada amal surga atau neraka. Allah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini dapat dijumpai pada lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran. Bayangkan. Hal ini dapat dijumpai pada lebih dari 1000. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengaitkan terjadinya balasan dengan hukum alam dan perintah syar'i. عملناه في إرادة الخاسئين. Sombong. Baiklah kepada mereka. Jadi hina. Ini masalah tadi ada dua. Sebelumnya ya, boleh. Di sini hukum alam ya. Sikap apa yang dilarang dikatakan kepada mereka, jadilah kalian kerat. Maka ketika mereka membuat murka, itu sebabnya dan akibatnya. Wasariku ma jazaa'an bima kasabana kala. Adapun orang-orang yang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan berapa karakter di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali karakter di sini. Innal muslimina wal muslimati wa والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sungguh laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki dan perempuan yang memiliki Allah untuk mereka besar. Iman, Islam, taat, kemudian benar, jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, bersaum, menjaga farusnya, kemudian ingat kepada Allah banyak-banyak. Itu sifat-sifat yang menjadi sebab. Dan akibatnya adalah dua hal, ampunan dan ganjaran yang besar. Ampunan dan ganjaran yang besar. Yang semisal dengan apa yang disebutkan di atas, jumlahnya sangat banyak dalam Al-Quran. Kadang pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkannya dengan pola ya, kalimat syarat dan jawabannya. Syarat dan balasannya. Seperti firman Allah, "Intattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Jika kamu bertakwa kepada Allah, nah ini berarti syarat ya. Jika syarat kamu bertakwa kepada Allah, syaratnya kamu bertakwa dulu kepada Allah. Apa kemudian balasannya? Dia akan memberikan furqan. Furqan itu kemampuan membedakan antara al-haq dan al-haq. Dalam bid'ah mereka terlalu berikan pada mereka furqan. Allah beri, tapi tidak diberikan. Jadi itu harus ada. Bukan hanya sekadar ilmu. Namun kadang ada orang furqan, pembeda antara hak dan batin, namun tidak memiliki ilmunya. Nah, kadang-kadang ada tuh orang awam, tapi dia tahu ini salah, tapi dia nggak tahu bagaimana Lah. Dengan kalau datar menunjukinya purkon. Yang bertanya hak cara dalam ayat ini orang terjerumus dalam kesesatan dan begitu api tentangnya siapa tiga tidak bertakwa. Mafhumu khulafa dalam ayat ini jika seseorang tidak bertakwa memberikannya itu kurban walaupun dia beri ilmu ya. Tapi jika seseorang itu bertakwa namun Allah subhanahu memberikan Allah kurban yaitu pembelian batil tanpa itu menghapus semu dan mengampuni dosamu. Atau yang semisal kemudian fa in tabu wa salat ya fa in taqwa wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Ini adalah balasan persyarat kalau mereka itu bertobat masuk melaksanakan sholat dan zakat nah maka mereka adalah muslim mereka kemudian wa allau istaqamu qalban niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Nih, berarti syaratnya berjalan lurus di atas agama Islam, maka kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Serta ayat-ayat lain yang semisal dengannya. Terkadang dengan penyebutan huruf lam ta'lil, huruf lam yang menerangkan alasan ataupun sebab. Seperti firman Allah Ta'ala, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Liyadabbaru. Liyadabbaru. Lam di sini. Lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Juga lam dalam yatadzakkara. Lam at-ta'lil. Itu untuk apa? Menerangkan alasan. Ataupun sebab. Jadi alasannya. Agar mereka menghayati ayat-ayat Allah. Dan alasannya kedua. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya. Jadi ini namanya lam at-ta'lil. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Lam ta'lil lagi. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kadang ini salah ini maksudnya. Kai. Tidak ada ki. Seperti kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu. Nah, kai itu artinya agar. Sama untuk makna anasun juga. Kai bermakna agar. Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ini surat Al-Hasyr. Itu maksudnya apa? Maksudnya harta bekas rampasan perang itu bagi-bagikan juga untuk lil fuqara wal masakin, ya. Untuk para fuqara dan masakin supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dalam ta'lil kai untuk menunjukkan sababiyah itu hal-hal seperti ini itu kita bahas dalam tafsir Al-Isar hari Sabtu biasanya atau hari Minggu ya, hari Ahad. Seperti firman Allah, dzalika bima qaddamat aydikum, demikian itu disebabkan oleh, nah disebabkan oleh itu terjemahan dari bi, jadi satu satu huruf saja itu bisa berarti disebabkan oleh dalam Indonesianya. Jauh banget ya. Nah, kemudian bima kuntum ta'malun. Kemudian ya, dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan itu maknanya. Dengan sebab bi di sini artinya dengan sebab atau disebabkan oleh apa yang kalian kerjakan. Juga bima kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu disebabkan, nah ini lagi disebabkan mereka itu kufur dengan ayat-ayat Allah. Disebabkan mereka itu kufur dengan ayat-ayat Allah. Terkadang juga dengan menyebutkan maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu artinya objek kalimat li ajlih yang berfungsi menunjukkan untuk apa alasannya. Maf'ulun lah atau maf'ulun li ajlih. Bisa bermakna, bisa disebut maf'ulun lah, bisa disebut maf'ulun li ajlih. Secara lahiriah maupun tersembunyi seperti firman Allah tarduna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki saja dan dua orang perempuan. Karena dua perempuan sebanding dengan satu laki-laki dalam persaksian. Ya, di antara orang-orang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika satu orang itu lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hutang. Berkaitan dengan, ini ayatul dain ya. Ayat hutang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kemudian anta qulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Anta lam maf'ulun li ajli. Wa ta'ala ya itu kami lengah terhadap hari kiamat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala peringatkan mereka terus tentang hari kiamat dalam Al-Qur'an. Dalam kitab-kitabnya. Juga kalimat ayat berikutnya. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Kami turunkan Al-Quran itu. Nah, maf'uli ajli habis itu. Kita mengerti terbuka. Maksudnya sesuatu yang dibenci jika kalian mengatakan demikian. Baik. Langsung kita berikutnya. Pernah juga Allah menyebutkan dengan huruf fa. Fa bermaksud sababiyah. Ya. So, fa di sini juga ada makna khusus ya. Huruf fa yang menjelaskan sebab akibat. seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya. Pak di sini lihat. Sebabnya mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Rabb membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Kemudian juga fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhzatar rabiyah. Di sini fa yang pertama ini itu fa sababiyah. Fa menunjukkan sebab. Dengan sebab mereka mendurhakai rasul Rabb mereka, maka Allah pun menyiksa mereka dengan siksaan yang teramat keras. Di sini fa yang pertama fa asau, fa-nya itu adalah fa sababiyah, ya. Bukan dengan fa akhadahum, beda. Kemudian fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Maka mereka mendustakan keduanya. Nah, ini fakadzabuhuma itu fa dalam fakadzabuhuma itu yang disebut fa sababiyah. Ya, fakanu minal muhlakin. Sebab itu mereka termasuk orang yang mengasan. Berarti sebabnya adalah mendustakan keduanya. Maka karena itulah mereka mendapatkan kebinasaan. Terkadang dengan pelafalan lamma, ya, yang menerangkan ganjaran. Seperti firman Allah, falamma asafuna taqamna minhum. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Oh ya. Maka ketika lama menerangkan ganjaran, ketika mereka membuat kami murka, di sini membuat kami murka, maka kami pun menghukum mereka. Kadangkala dengan penyebutan lafal inna, banyak sekali di penyebutan lafal, serta kata yang menjadi objeknya isim, kata benda dan khobar. Menjadi objeknya itu isim, kata benda dan khobar. Gimana ini? Nah, inna itu kan punya isim dan punya khobar, ya kan? Ada khobar, ada isim inna, ada khobar inna. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yuraka segera yusarrifuna. Orang yang tadi itu selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Kalau ini innahum kanu qauma su'u atau qauma sa'u fa'aghraqnahum jami'a. Ini inna, ya. Kemudian hum isim inna. Kanu qauma sa'u. Nah, ini semua adalah khobar untuk inna. Isim dan khobar inna ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebab terjadinya akibat aghraqnahum jami'a, aghraqnahum ajma'in, yaitu sebabnya mereka, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka semua. Terkadang dengan penyebutan lafal laula yang menunjukkan keterkaitan dengan apa yang disebutkan sebelumnya dengan yang sesudahnya, seperti firman Allah, falaula annahu kana minal musabbihin alabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Jadi laula, laula menunjukkan keterkaitan dengan apa yang disebutkan sebelumnya dengan yang sesudahnya. Terkadang dengan penyebutan lafal lau yang menerangkan syarat bisa. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Seandainya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Nah, ini semua menunjukkan keterkaitan dari kalimat-kalimat itu, keterkaitan satu sama lain dengan beragam macam bentuknya dan hurufnya dan lafalnya dan frasenya. Ya. Baik, di sini kita akan dua paragraf lagi. Secara umum, Al-Quran dari awal hingga akhir mengaitkan secara jelas antara susunan ganjaran kebaikan dan keburukan. Juga hukum alam dan hukum syar'i dengan sebab. Yang umumnya Al-Quran itu mengaitkan secara gamblang. Bahwasanya susunan kebaikan, keburukan, balasan, pahala, hukum alam, syar'i itu selalu ada sebabnya. Ya. Bahkan dijelaskan pula hubungan antara hukum di dunia dan di akhirat serta berbagai maslahat dan kerusakannya dengan amalan dan sebab. Barang siapa yang memahami masalah ini dan mencermatinya dengan seksama, niscaya ia akan mendapatkan manfaat yang tiada terkira. Namun orang yang hanya sekadar menyandarkan diri kepada takdir karena kebodohan dan kealpaan dirinya, maka tawakalnya ini hanyalah merupakan kelemahan, dan kelemahannya berubah menjadi tawakal. Jadi tawakal versi itu di-coveri dengan bungkusan tawakal. Ya. Baik, jadi semester depan, musim depan, season 2. Kita lanjutkan setelah insyaallah ya, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika.